kita lakukan, mewujudkan semua harapan kita. Kita tak menginginkan ini semua terjadi dan berdampak besar kepada kita. Sesungguhnya kemenangan beriringan dengan kesabaran. Marilah kita semua saling peduli demi negeri kita. Percayalah,